Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan bagi hadis yang ke-19 daripada Sayyiduna Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Beliau telah berkata, dua perkara saya telah menghafaz kedua-duanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda telah bersabda, sesungguhnya Allah telah menulis sikap belas ihsan ke atas setiap sesuatu. Maka apabila kamu semua membunuh, maka bersikap belas ihsanlah ketika membunuh. Apabila kamu semua menyembelih, maka bersikap belas ihsanlah ketika menyembelih. Hendaklah setiap seorang di kalangan kamu semua menajamkan pisaunya, maka hendaklah dia merehatkan binatang sembelihannya. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadza wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.